Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-21. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa anhu marfu'an ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil rawahu Ahmad wal Bukhari. Wa anhu, dan darinya, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, marfu'an sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jazakallahu khair. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Rabb kita takjub dari satu kaum yang mereka digiring ke surga dengan rantai. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Bukhari rahimahumullah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna, rabb kita ta'jub, di sini terdapat penetapan sifatul ajab bagi Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala heran. Dan ini tentunya barakallahu fikum, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya kita katakan ia adalah sifat yang taliqu bijalalihi wa 'azamatihi subhanah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh untuk ditakwil kepada takwilan yang batil, tidak boleh untuk diserupakan dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh untuk ditolak, serta tidak boleh pula untuk dipertanyakan bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita katakan bahwa sifat ini adalah sifat yang pantas dan sesuai bagi Allah Azza wa Jalla, yang berbeda dengan sifat makhluknya. Kemudian kalimat min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil, Allah heran terhadap satu kaum yang mereka digiring ke jannah dengan rantai. Mungkin akan muncul pertanyaan dalam benak kita, mungkinkah ada orang yang ditarik sampai digiring dengan rantai masuk jannah? Maka maknanya adalah, kata Syekh, bahwa mereka ditawan, sehingga kemudian tatkala ditawan tentu mereka akan diikat atau dipegang, ditarik. Tatkala mereka masih dalam keadaan kafir, mereka berperang bersemelawan kaum muslimin, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian jadilah mereka sebagai tawanan yang ditarik diringkus. Ternyata subhanallah setelah itu aslamu, mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam sehingga jadilah keberadaan mereka sebagai tawanan kaum muslimin menjadi sebab keislaman mereka. Menjadi sebab mereka kenal Islam, kenal mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat sifat-sifat kaum muslimin yang baik, yang penuh rahmat dan kasih sayang, muncul hidayah dari Allah. Sehingga dengan keislamannya menjadi sebab, dengan fadilah Allah Azza wa Jal, mereka masuk ke dalam jannah. Sehingga kondisi mereka dan keadaan mereka sebagai tawanan perang justru menjadi maslahat, menjadi kebaikan. Maka kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, wahada minal ajaib, maka ini termasuk dari perkara yang menakjubkan, yang mengherankan. Karena tidak ada satu orang pun yang dia akan menolak dan enggan untuk masuk ke dalam jannah. Akan tetapi, idza kana al-insan lam ya'mal amalan, namun ketika seseorang tidak mengamalkan amalan yang menjadikan ia pantas masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun tidak akan memasukinya. Dia tidak akan memasukinya. Sehingga kekufuran ketika orang seperti ini tetap masih berada dan bertahan di atas kekufurannya, tentu dia tidak akan masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki kebahagiaan bagi seorang hamba, maka terkadang Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dengan sebab yang ia tidak suka. Meskipun dengan sebab yang ia tidak suka, dengan sebab yang ia benci. Maka dalam hal ini perkara yang ia benci adalah posisinya sebagai tawanan. Tidak ada orang yang senang ditawan. Tidak ada satupun orang yang senang menjadi tawanan. Akan tetapi masya Allah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dihalangi hidayahnya kepada seorang pun ketika Allah menghendakinya. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan yang dia benci tadi sebagai sebab kebahagiaannya, keberuntungannya. Kaum muslimin menjadikan ia tawanan, diikat, ditarik, dirantai, kemudian ia taubat masuk Islam. Naam. Dan tentunya dengan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun masuk ke dalam jannah. Sehingga ini makna dan pengertian tentang suatu kaum yang mereka digiring ke dalam jannah bisalasil, dengan rantai. Naam. Bukan di saat ia masuk ke dalam jannah itu ditarik, digiring pakai rantai, tidak. Namun di saat ketika ia di dunia menjadi seorang tawanan kaum muslimin, diikat, dirantai, ditarik, menjadi sebab hidayah bagi dia masuk Islam, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwan fiddin azzakumullah, hadis ini kata Syekh padanya, sekali lagi beliau tegaskan, terdapat penetapan sifat heran bagi Allah Azza wa Jalla dan itu sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian pelajaran yang lain, faedah yang lain yang bisa dipetik adalah bahwa manusia terkadang ia benci sesuatu ternyata kebaikan bagi dia, atau sebaliknya, terkadang ada orang yang suka sesuatu ternyata menjadi sebab atau hakikatnya adalah keburukan bagi dia. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, berjihad, padahal ia sesuatu yang tidak kalian suka, sesuatu yang kalian benci. Namun kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, namun bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian cinta sesuatu ternyata ia kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang maha tahu dan kalian sedikit pun tidak tahu. Kemudian juga barakallahu fikum, faedah yang lain yang bisa diambil adalah tergambar di dalam hadis ini bahwa al-jihad fi sabilillah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla li ghayatin azimah, untuk satu tujuan yang agung, yaitu mengeluarkan manusia dari kekufuran menuju iman, menyelamatkan mereka dari neraka menuju jannah Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan puncaknya, tujuan akhirnya. Sehingga jangan kemudian difahami bahwa al-jihadu fi sabilillah disyariatkan di dalam Islam dalam rangka bertujuan untuk menumpahkan darah manusia, untuk membunuh manusia, atau bertujuan untuk merampas harta-harta mereka, menjadikan para wanita mereka sebagai tawanan, dan negeri mereka untuk dikuasai, direbut. Tidak, tidak sama sekali. Al-jihad fi sabilillah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Islam untuk tujuan yang sangat agung dan sangat mulia. Seandainya jihad memang bertujuan untuk membunuh manusia, mengambil dan merampas harta-harta mereka, menjadikan wanita mereka sebagai tawanan, negeri mereka untuk diduduki dan dikuasai, tentu tidak akan mungkin di sana ada tahapan-tahapan jihad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran, ketika mengangkat seorang pemimpin panglima perang, maka beliau mewasiatkan padanya dengan wasiat-wasiat kebaikan dan memperingatkan sekian banyak aturan-aturan yang diterapkan di dalam al-jihad fi sabilillah. Yang pertama kali, bukan langsung perang, bukan langsung membunuh, tapi tawarkan Islam kepada mereka, ajak mereka masuk Islam, kenalkan mereka tentang Allah, tunjukkan kepada mereka nilai-nilai Islam yang baik. Yang kedua, kalau mereka tidak mau memeluk Islam, tawarkan kepada mereka jizyah, upeti, sehingga Islam bukan agama perang, Islam bukan agama teroris, Islam agama rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang. Dan tujuannya sebagaimana yang telah kita yang telah kita sebutkan. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan jihad fi sabilillah, dengan tujuan yang tadi disyariatkan untuk tujuan yang sangat mulia dan sangat agung, mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, diselamatkan dari an-nar kepada jannah, meskipun dengan as-salasil, dengan rantai. Maka seorang mukmin pun yang dia berjihad fi sabilillah, tentu sekali lagi sebagaimana banyak orang-orang yang mereka merasa fobi dengan kalimat jihad, maka kita katakan, kita tekankan bahwa setiap kali kita menyebutkan kata jihad, maka jangan tergambar, terbetik dalam benak pikiran kita adalah jihad dalam tanda kutip alanya kaum teroris. Tidak, yang mereka lakukan bukan jihad fisabilillah. Jihad ada sekian banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada sekian banyak dawabit wa qawaid yang harus dijalankan dan ditunaikan. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, maka kaum muslimin dengan jihad yang mereka lakukan mendapatkan ajar yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan terkadang pun jihad itu menjadi kebaikan bagi mereka tatkala musuh-musuh tersebut menjadi tawanan, dia kemudian mengenal Islam, masuk ke dalamnya, Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari azabun nar. Oleh karena itu perhatikan apa yang Allah Azza wa Jalla tuangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, jawablah, tunaikanlah, jalankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika ia memanggil kalian terhadap sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dan yang dimaksud kata Syekh adalah idza da'akum lil jihad, ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk berjihad fi sabilillah, sammahu hayatan, Allah menamai jihad itu dengan kehidupan. Kehidupan, inilah Islam. Demikianlah syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla tuangkan di dalam Al-Quran, maslahat seluruhnya bagi manusia. Tidak ada satupun perintah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan dan Rasulnya kecuali semuanya mengandung maslahat, sebagaimana tidak ada satupun larangan yang Allah Azza wa Jalla larang kecuali padanya ada mafasid, adanya mafsadah, kerusakan-kerusakan, bahaya dan mudarat demi mudarat. Contoh, Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, ada kehidupan. Antum secara zahir melihat kisaskan pembunuhan, panggal lehernya. Tapi unzuru barakallahu fikum, bukankah proses pemenggalan leher ini adalah bentuk nilai keadilan, karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain? Karena tidak akan pernah ditegakkan kisas kepada dia kalau dia memotong tangan orang. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin lehernya dipenggal kalau dia mencuri ayam. Tidak mungkin. Dia akan dipenggal tatkala dia menghilangkan nyawa orang lain. Itu adalah nilai keadilan. Protes. Kenapa harus begini? Kenapa keluarganya merasa sakit, kehilangan. Loh, keluarga dia juga merasa sakit dan kehilangan. Apa cuma kalian yang punya perasaan? Terus mereka seperti binatang? Lah. Dan di sini barakallahu fikum, hikmah yang terkandung di balik itu adalah kalau seseorang tahu bahwa akibat efek yang bakal muncul oleh kezaliman dia menghilangkan nyawa orang lain akan berakibat hukum qisas kepada dirinya, tentu dia tidak akan bermudah-mudahan menghilangkan nyawa orang lain, berarti akan terjaga nyawa sekian banyak orang. Maka itulah hakikat kehidupan. Maka lihat apa yang terjadi di negeri Saudiyah, ya, di Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah, luar biasa. Nahmadullah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan keberkahan kepada negeri Tauhid As-Saudiyah, Biladul Haramain. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yang ke-22. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min Allah يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih penyabar atas gangguan yang ia dengar daripada Allah. Mereka menyatakan Allah punya anak, lalu Allah memaafkan mereka dan memberi mereka rizki. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadis ini padanya terdapat penetapan bahwa Allah Azza wa Jalla yasbir ala ada ibadih, Allah sabar dengan gangguan hambanya. Dan as-sabar maknanya al-habsu, menahan diri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersabar atas gangguan hambanya. Bagaimana bentuk dan gambarannya? Allah tabaraka wa ta'ala la yu'ajiluhum bil'uqubah, Allah tidak menyegerakan hukuman kepada mereka, tetapi Allah tahan, Allah tunda. Dan kalau mereka mau bertaubat kepada Allah, ketika Allah menunda siksa yang Allah turunkan kepada mereka, mereka mau sadar bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menunda azab dan kebinasaan kepada hamba-hambanya dalam rangka memberikan fursah, memberikan kesempatan untuk mereka mau sadar diri dan kembali bertaubat, berinabah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan hukuman kepada mereka. Sehingga hadis ini menetapkan sifat as-sabar bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu diantara nama Allah adalah As-Sabur. Dan maknanya, makna dari As-Sabur adalah Syadidu As-Sabar, sangat-sangat penyabar. Naam. Alladhi la yu'ajilun nasa bil'uqubah, yang tidak menyegerakan kepada manusia siksaannya. Maka diantara yang menunjukkan kesabaran Allah Azza wa Jalla bahwa manusia mencela Allah Azza wa Jalla, manusia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, mereka maksiat kepadanya. Namun bersama dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran maksiat, kesyirikan, caci makian, penistaan yang dilakukan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka makan, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan kepada mereka rahmat agar mereka mau bertaubat kepadanya. Kemudian barakallahu fikum, di dalam hadis ini terdapat pula faedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yata'adza bi af'ali ibadi. Allah itu tersakiti, Allah tersakiti dengan perbuatan hambanya. Namun sekali lagi, ketika nas-nas menyebutkan satu sifat yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, jangan bayangkan, jangan gambarkan berarti seperti kita sakit. Lah, jangan dibayangkan seperti itu. Sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan serta maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 57, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana pula di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, Allah tersakiti. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, dia menggangguku. Yasubbud dahra, dia mencela masa. Wa ana dahru, padahal akulah masa. Maksudnya bukan Allah itu masa, tapi Allah yang menetapkan adanya masa, adanya waktu. Maka dalam lafaz yang berikutnya disebutkan, biyadihil amru, di tanganku segala urusan, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan malam dan siang, menjadikan siang dan malam silih berganti, berputar sebagaimana pergantian dan perputaran matahari dan bulan. Maka tidak boleh kita mencela masa, tidak boleh kita mencela angin, karena sesungguhnya masa yang ada ini ciptaan Allah, Allah yang mengaturnya. Tidak boleh kita mencela angin karena angin bertiup dan berhembus atas perintah Allah Azza wa Jal. Dan Allah tersakiti ketika kita mencela masa, ketika kita mencela angin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengaturnya. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tersakiti dengan perbuatan-perbuatan hambanya, lakinnahu la yatadarrar, tapi Allah tidak termudarati. Apa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla tersebut tidak menyebabkan mudarat bagi Allah. Faham ini ya? Bisa dipahami? Makna bahwa Allah tersakiti oleh hambanya, namun apa yang dilakukan oleh hamba tersebut kepada Allah tidak menyebabkan mudarat bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala kemaksiatan, tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala kekufuran dan apapun. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrallaha syai'a. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, dan mereka menentang Rasul setelah jelas bagi mereka hidayah, mereka tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang memudaratkannya, kemaksiatan tidak memudaratkannya, sebagaimana ketaatan yang kita lakukan itu tidak memberi manfaat kepada Allah. Namun ketaatan yang kita lakukan barakallahu fikum, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga ad-darar bil ma'asi wan naf' bit ta'at, mudarat dengan maksiat, ketaatan atau manfaat dengan ketaatan itu semua kembali kepada si hamba tersebut. Dia mau maksiat kepada Allah, ya kembalinya kepada dia hasilnya. Dia mau taat kepada Allah, Allah tidak mendapatkan manfaatnya, kita sendirilah yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi sekali lagi ana ulangi bahwa makna Allah tersakiti dengan perbuatan hambanya, namun Allah tidak termudaratkan sedikitpun dengannya. Ikhwan fillah azzakumullah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain menegaskan dalam surah Ibrahim ayat ke-8, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha laghaniyun hamid. Jika kalian kufur dan semua yang ada di bumi semuanya kafir, maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, dan Allah zat yang maha terpuji. Sebagaimana pula di dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, kalian tidak bisa memudaratkanku lalu mudarat itu akan sampai kepadaku, walam tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian tidak bisa menyampaikan manfaat kepadaku kemudian kalian memberi manfaat, tidak. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang pertama sampai terakhir kalian dari kalangan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada di atas hati yang paling bertakwa, anggap semua manusia ini di seluruh penjuru dunia sejak manusia pertama sampai terakhir, jin juga masuk di dalamnya, semua imannya sama dengan Rasul, maka kata Allah Azza wa Jalla, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kekuasaan dan kerajaanku, Allah tidak mendapatkan manfaat dengannya. Sebagaimana pula Allah katakan, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a, seandainya orang pertama kalian sampai terakhir jin dan manusia, mereka seluruhnya berada pada hati yang paling fajir, yang paling durhaka, yang paling kafir, itu tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, maka asy-syekh menyatakan, fa fi hadzal hadits anna Allah yata'adza bi af'ali ibadihi min al-kufri wal ma'asi, Allah itu tersakiti dengan perbuatan hambanya dari kekufuran dan kemaksiatan, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sabar atas mereka, Allah menunda, Allah bermuamalah kepada mereka dengan kebaikan, padahal mereka bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keburukan. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain disebutkan, naam, ana singkat untuk syahid dalam hadis ini, di antara bentuk yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla adalah yad'una lahul walad, mereka menyatakan Allah itu punya anak. Ini asyaddul kufur, kekufuran yang paling besar. Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari punya anak. Kenapa? Karena anak juz'un min abihi, anak itu bagian dari ayahnya, ya, anak itu bagian dari ayahnya. Berarti sekiranya Allah punya anak, maka akan ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Allah punya anak, berarti anak nanti dapat warisan. Begitu. Atau yang namanya seorang ayah, dia akan punya keterikatan dan keterkaitan, bahkan ketergantungan kepada anaknya. Telepon, nak pulang, bapak butuh bantuan. Nak pulang, bapak rindu, tidak bisa menahan sampai satu bulan. Allahu munazzahun an hadza, Allah disucikan dari itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ibadi, Allah mati maha tidak butuh kepada hambanya. Maka ini tentu barakallahu fikum, mereka telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidaklah sedikitpun mereka memudaratkan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun subhanallah, betapa sabarnya Allah bermuamalah dengan mereka. Mereka menyatakan Allah itu punya anak, namun Allah menunda untuk menyiksa dan menghukum mereka. Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka rizki, Allah subhanahu wa ta'ala berikan sekian banyak yang mereka inginkan, Allah tunda. Semoga mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلم بالصواب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.